بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya sebagai bentuk upaya untuk mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala hal yang mesti harus dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan ketaatan itu atau jalan pendekatan diri kepada Allah itulah ketaatan. Barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala upaya demi upaya yang kita lakukan dalam mewujudkan ketaatan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Lalu dengan itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita dengannya. Barakallahu fikum. Kedua kalinya tentunya kita berharap kepada segenap pihak untuk terus menjaga prinsip-prinsip agama kita, manhaj kita di dalam hidup sebagai rakyat. Barakallahu fikum. Terkait dengan pemimpin kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an, segala upaya telah dikeluarkan atau dilakukan oleh pemimpin kita untuk melindungi masyarakatnya dari wabah yang sedang menimpa kehidupan dunia. Maka kita sebagai rakyat wajib untuk mentaatinya, wajib untuk kemudian melaksanakan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, saudara-saudara kita ahlu sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada benar-benar memberikan perhatian terhadap prinsip ini, termasuk juga kita di lingkungan Ma'ahat al-Imam Syafi'i, tidak kata dan tidak ada kata dan kalimat yang kita ucapkan kepada segenap Ahlus Sunnati wal Jamaah jazahumullahu khair atas segala upaya menjalankan bimbingan pemerintah kita barakallahu fikum untuk melindungi rakyat dan masyarakatnya dari wabah yang sedang menimpa. Terus tentunya dengan kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing, tetap kita terus punya upaya dan punya semangat untuk menjaga prinsip manhaj kita, yaitu taat kepada ulatul umur barakallahu fikum. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran kepada segenap ikhwanuna yang bertugas menjaga pintu gerbang dalam teriknya panas matahari di siang bolong, atau harus meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatat upaya mereka, usaha mereka sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan barakallahu fikum ganjaran sebagai upaya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan penjagaan terhadap saudara kita satu orang saja. Itu akan bernilai besar kalau dalam hitungan pahala. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau dia menjaga dan melindungi masyarakat banyak, rijalan wa nisa'a, laki-laki ataupun perempuan, kemudian anak-anak sampai kepada bayi. Tentu amal itu sangat-sangat besar. Segala pengorbanan dari waktu, tenaga dan pikiran semoga menjadi sebuah bentuk pengorbanan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya saya mengajak segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk kita sama-sama menjaga prinsip kita beragama, yaitu menjaga barakallahu fikum tugas-tugas dan kewajiban di hadapan pemimpin kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada pemimpin kita untuk kemudian bisa segera mewujudkan kemauan dan keinginan mulia terhadap rakyatnya barakallahu fikum. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera mengangkat wabah yang sedang menimpa hamba-hambanya barakallahu fikum. Tentunya di sana ada hal yang perlu kita ingat semuanya. Ya, seperti yang sering kita singgung dan sebutkan, bahwa ujian-ujian dan cobaan itu turun, maka terkait dengan perlakuan dosa, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hamba itu, sehingga dia wajib untuk selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan itu barakallahu fikum. Salah satu yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk beristighfar yang sempurna, yang paling tinggi, yang paling atas, yaitu sayyidul istighfar. Siapa yang hafal sayyidul istighfar? Huh? محمد اللهم أنت ربي نعم لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي كيف اللهم أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك نعم بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sayyidul Istighfar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada pertemuan yang telah lewat, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengajak dan telah mengajak menyelami Sayyidul Istighfar ini sebagaimana pembahasan yang telah lewat bahwa pada Sayyidul Istighfar ada dua sayap perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dua sayap, dua modal, dua bekal dalam perjalanan seseorang yang berilmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kata abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Ya, pertama mengaku barakallahu fikum akan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah telah tuangkan kepada kita, dan yang kedua mengaku kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan telah kita perbuat. Barakallahu fikum. Maka tentu kita mengajak segenap saudara kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, setelah kita mengakui nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal pada diri kita, kita tidak akan mungkin bisa berbuat, bergerak, melakukan aktivitas setiap hari kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengakui dan menyadari tentang dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segera. Maka termasuk dari hal yang paling besar dengannya Allah jadikan sebagai sebab terangkatnya wabah, yaitu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh kita sebagai seorang muslim sangat-sangat bersenang dan bergembira di saat saudara kita muslimin sangat-sangat bersemangat untuk meramaikan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu sebagai ajang mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama, dan yang kedua tentunya barakallahu fikum bersamaan kita semangat melaksanakan tugas kita di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga dituntut untuk menjaga bimbingan-bimbingan pemerintah kita dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kita barakallahu fikum di belakang itu semua nilai dan pahala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, menyambung persoalan dan pembahasan yang telah lewat terkait dengan bentuk pengagungan kita terhadap larangan-larangan Allah atau perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mencari keringanan yang kebablasan, mencari keringanan yang keterlaluan. Barakallahu fikum. Sampai kemudian keluar dari tuntunan agama. Mari kita lihat contoh-contoh yang lain yang beliau sebutkan. Wa min dzalika, kata beliau, annahu rakhasa lil musafiri fil jam'i bainas salataini 'indal 'udhri wa ta'adzara fi'lu kulli salatin fi waqtiha limuwasalatis sayri wa ta'adzara an-nuzulu aw at-ta'assuruhu 'alayhi. Kata beliau barakallahu fikum, wa ta'adzara an-nuzulu, termasuk dari contoh bahwa syariat telah memberikan tarkhis, keringanan bagi orang yang sedang musafir. Rukhas, tarkhis, rukhas, memberikan rukhsah, keringanan bagi yang musafir dalam menjamak dua solat di saat ada uzur. Maksudnya bagaimana? Ada uzur, dia mengerjakan setiap solat pada waktunya. Ada rukhsah bagi yang musafir untuk menjamak antara dua solat ketika uzur, dan uzur melaksanakan setiap solat pada waktunya. Kenapa? Limwa solatis sair, karena menyambung perjalanan. Wa ta'adzara an-nuzul, kesulitan untuk turun. Barakallahu fikum, atau kesusahan untuk kemudian turun, berhenti. Ini rukhsah. Ingat, rukhsah beda nanti dengan kata-kata sunnah safar, beda. Ini rukhsah bagi yang sedang melakukan safar untuk menjamak antara dua solat di saat ada uzur untuk melaksanakan setiap solat itu pada waktunya. Mungkin karena perjalanan, atau uzur untuk kemudian turun, atau kesusahan untuk kemudian turun. Beliau menjelaskan, fa idza qama fil manzilil yawmaini wasalasa aw aqama al yawma fajama'ahu bainas salatain la mujibalahu. Kata beliau, maka apabila dia tinggal di sebuah tempat 2 hari dan 3 hari, lalu atau dia melaksanakan tinggal al-yaum hari itu juga, lalu dia menjamak antara dua solat ketika dia tinggal di tempat itu, la mujibalahu, tidak ada kemestian. Iya, kenapa? Litamakunihi min fi'li kulli solatin fi waktiha min ghairi masyakqatin, karena mungkin dia untuk mengerjakan setiap sholat pada waktunya dengan tanpa adanya masyakoh, rasa berat. Ya, jadi tidak ada bagi dia untuk melaksanakan, tidak ada rukhsah bagi dia untuk menjamak sholat di saat dia mampu melaksanakan atau mudah melaksanakan setiap sholat pada waktunya dengan tanpa masyakoh ada sesuatu yang memberatkan. Ini ketika dia musafir. Ya, sementara kita mesti mendapatkan hal itu, barakallahu fikum, maksudnya ya, mendapatkan peristiwa-peristiwa seperti ini. Kita musafir, barakallahu fikum. Nah, jadi menjamak sholat ketika musafir itu adalah rukhsah dari agama. Lenyap rukhsah itu kalau, barakallahu fikum, ada kemudahan untuk melaksanakan sholat pada setiap waktu. Rahimani wa rahimakumullah. Wal fal jam'u laisa sunnatan ratibatan kama ya'taqidu aktsarul musafirin anna sunnatas safaril jama'. Menjama' itu bukan sunnah ratibah yang mesti dikerjakan ketika safar, sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang musafir bahwa sunnah safar itu adalah jama'. Barakallahu fikum. Sawa'un wujida udrun aw lam yujad. Apakah dijumpai uzur atau tidak dijumpai uzur, maka kata beliau, bal jam'u rukhsah. Jamak ketika musafir itu adalah rukhsah. Wal qasru sunnatun ratibah. Adapun mengqasar itu adalah sunnah ratibah yang menyertai safar. Ya, antum perhatikan baik-baik perbedaannya, barakallahu fikum, antara kata-kata rukhsah dengan sunnah. Sunnah safar itu adalah al-qasru, mengqasar sholat. Rukhsah ketika safar itu apa? Menjamak sholat. Ya, makanya beliau mengatakan, fa sunnatul musafiri qasrur ruba'iyah. Sunnah orang musafir itu adalah mengqasar yang 4 rakaat. Sawa'un kana lahu udhrun aw lam yakun. Apakah ada uzur atau tidak ada uzur, maka sunnah musafir itu adalah qasrur ruba'iyah, mengqasar yang 4. Wa amma jam'uhu bainas salatain fahajatun wa rukhsah. Allahu akbar. Adapun menjamak salat, menjamak dua salat, barakallahu fikum, ketika musafir itu adalah hajah wa rukhsah. Ya, sebuah kebutuhan dan rukhsah, keringanan. Berarti fahadha launun wa hadha launun. Menjama sebuah pembahasan tersendiri, lalu mengqasarnya sebuah pembahasan tersendiri. Ini tarjih al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, bagi kita yang musafir, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, ada waktu yang kita musafir longgar untuk bisa menghadiri setiap solat, ada yang memang kita uzur butuh rukhsah sehingga kita bisa menjamaknya. Ya, barakallahu fikum. Adapun sunnah safar itu adalah mengqasar. Barakallahu fikum. Ini contoh rahimani wa rahimakumullah rukhsah yang diberikan kita di dalam agama. Wa min hadza, termasuk di antaranya kata beliau, anna syaba'a fil akli rukhsatun ghairu muharramatin. Contoh yang lain adalah kenyang ketika makan. Itu adalah rukhsah, bukan haram. Ya, rukhsah ghairu muharramah, bukan sesuatu yang haram. Kenyang, barakallahu fikum. Fala yambaghi ayyajfu wal 'abdu fiha. Maka tidak boleh seseorang itu kaku padanya, kaku. Ya. Hatta yasila bihi syab'u ila hadit tukhamah wal imtila. Karena kenyang itu rukhsah, sampai seseorang hamba itu kenyangnya itu pada batas tukhamah, muntah penuh, karena penuh perutnya, kemudian barakallahu fikum, muntah tukhamah. Wal imtila pul, barakallahu fikum. Fayatatallabu ma yasrifu bihi ta'am, fayakunu hammuhu batnuhu qoblal akli wa ba'dahu. Sehingga menjadi orang yang ya mencari atau menuntut perkara yang berlebih-lebihan dalam makanan. Sehingga kepentingan urusan perutnya itu sebelum makan dan setelah makan, artinya diperhatikan selalu. Ya, pokoknya makan, makan, makan. Barakallahu fikum. Bal yambaghi lil abdi ayyaju'a wa yashba. Semestinya bagi hamba itu ya ada waktu lapar dan ada waktu yashba, waktu kenyang. Ya, alhamdulillah ya, di pondok ada waktu kenyang. Ya mungkin kalau misal mulai belajar ya waktu lapar aja adanya. Ada waktu kenyang enggak ya, Huda? Ada? Ketika belajar ya makan nasi dengan lauk kangkung, ada rasa kenyangnya ya. Yaju wa yashba. Ya. Semestinya hamba ya ada waktu laparnya, kemudian waktu kenyangnya. Wa yada'u ta'ama wa huwa yashtahi. Meninggalkan makanan dalam kondisi dia masih menginginkannya, tapi karena ya sudah, barakallahu fikum, dia tinggalkan. Wa yada'u ta'ama wa huwa yashtahi. Nah, bagaimana sekarang timbangannya? Barakallahu fikum, wa mizanu dzalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi tolak ukur dan timbangan adalah thulutsun li ta'amihi, sepertiga untuk makanan, wa thulutsun li syarabihi, untuk minumnya ya sepertiganya, wa thulutsun li nafasihi, dan sepertiganya untuk bernapas. Kata beliau, wala yaj'alu thalathatal athlatha kullaha lit'ami wahdah. Jangan sepersepertiga itu diisi untuk makan saja. Minum enggak kuat. Waduh, wes. Enggak bisa minum, bernapas capek. Ya jangan. Iya, jadi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga barakallahu fikum untuk bernapas. Itu kenyang. Ya, pandangan barakallahu fikum, mizan, ya pandangan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini adalah sebuah contoh yang beliau sebutkan tidak kemudian ya yajfu, yaitu kaku ketika menghadapi rukhsah atau keterlaluan. Kenyang adalah rukhsah di dalam agama, bukan sesuatu yang haram. Ya, bukan sesuatu, barakallahu fikum, yang haram. Tapi jangan sampai kebablasan. Kebablasan sampai muntah-muntah karena kenyang. Ya, barakallahu fikum, mau bernapas saja, aduh, harus ya menggeliat dulu untuk tarik nafas. Belum lagi minumnya sudah enggak ada jembatan, enggak ada jalan ya menuju untuk memenuhi atau memasukkan air ke dalam perutnya. Jadi timbangannya adalah sepertiga untuk makan, makanan maksudnya sepertiga untuk air dan sepertiga untuk bernapas. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, kita ambil tambahan barakallahu fikum. Kalau ini merupakan sikap yang tidak boleh ada pada pelaksanaan perintah dan larangan itu adalah mencari-cari keringanan sampai keluar batas. Sebaliknya, wa amma ta'ridul amri wan nahyi lit tasydidil ghali. Adapun ia menentang perintah, menghadapi perintah dan larangan dengan sikap keras berlebih-lebihan, artinya keluar batas. Ya. Jadi kalau tadi itu dia yang cari yang ringan-ringan lah di dalam hidupnya. Kalau sekarang semangat mengerjakan tapi keluar batas, nanti akan disebutkan disinilah letaknya setan ingin menghancurkan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya kata beliau, siap bagaimana bentuknya keras dalam masalah perintah dan larangan sampai keluar batas. Kaman yatawaswasu fil wudu mutaghalian fihi hatta yafutal waktu. Seperti orang yang punya was-was di dalam wudu sampai berlebih-lebihan sampai keluar waktu. Pernah antum lihat orang seperti was-was? Wudu, basuh muka puluhan. Pernah lihat ya orang yang was-was demikian ulang lagi sampai keluar waktu. Atau kata beliau, yuraddidu takbiratal ihram ila an tafutahu ma'al imami qira'atul Fatihah. Seperti orang yang berulang-ulang takbiratul ihram sampai luput bersama imam membaca Al-Fatihah. Pernah antum lihat orang yang seperti itu? Was-was solatnya. Ya takbir, ulang lagi. Takbir, ya takbiratul ihram, ulang lagi. Takbir, ulang lagi. Sampai luput bersama imam membaca Al-Fatihah. Ini contoh. Au yakadu tafutuhu raka'ah, atau sampai-sampai satu rakaat lenyap karena was-was tadi. Au yatashaddadu fil wara'il ghali, atau dalam masalah sikap wara', ingin menjadi orang yang wara', ya, punya akhlak yang wara' al ghali, tapi keterlaluan ya akhi, anak kepingin wara'. Bagaimana hatta la yakula syai la yakula syai'an min ta'ami amatil muslimin khasyata dukhulish shubuhat alaih. Ya, dia tidak makan sesuatu dari makanan mayoritas muslimin karena takut masuk padanya syubuhat. Orang yang wara' itu orang yang berjaga-jaga dari barang yang belum jelas halal dan haramnya, apalagi yang haram, ya. Tapi ketika wara' itu dipahami kebablasan, ini dia, tidak mau makan dari makanan muslimin karena takut masuk syubhat padanya. Ada daging, khawatir dia nyembelih tidak pakai baca bismillah, terus khawatir ini ya bercampur riba, ini campur ini, wah terus dibayang-bayangi demikian. Kata beliau, walaqad dakhala hadzal wara'ul fasidu ala ba'dil ubbad, sungguh telah merasuk wara' sikap warak yang rusak ini kepada sebagian ahli ibadah alladzina naqasa hadzuhum minal ilm, orang-orang atau ahli ibadah yang kurang bagiannya dari ilmu, ya, hattam tana'a ayyakula syai'an min biladil islam, sampai dia mencegah diri untuk makan dari sebagian negeri Islam. Ini terjadi di masa Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, sehingga beliau berbicara tentang sebuah realita, barakallahu fikum, atau kenyataan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli ibadah, kebablasan di dalam menerapkan sifat wara. Wa kana yataqawwatu bima yahmilu ayyuhmalu ilaihi min biladin nasara, tapi dia makan sehari-hari dengan apa yang dibawa kepadanya dari negeri Nasrani. Subhanallah. Wa yab'atsu bil qasd li tahsili dzalik, bahkan dia mengutus, ya, dengan tujuan bisa mewujudkan makanan tersebut, ya, atau bekal hidup tersebut dari negerinya Nasara. Fa'auqa'ahu, ini natijahnya, nilainya. Fa'auqa'ahu al-jahlul mufridu wal-guluwu zaidu fi isa'ati dhanni bil muslimin. Maka sikap kebodohan yang keterlaluan ini, yang keluar batas ini, ghulu yang keluar batas lebih, menjatuhkan dia kepada sikap berburuk sangka kepada kaum muslimin. Wa husnul dhan wa husnul dhanni bin nasara, lalu berbaik sangka kepada orang-orang Nasrani. Na'udzubillah minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap al-khudlan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, ini adalah satu contoh dari pelaksanaan perintah dan larangan. Akan disebutkan oleh beliau bahwa dua metode kekurangan di dalam melaksanakan perintah dan larangan ini menjadi sebuah alat bagi setan dan musuh-musuh Allah dan kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala dan kaum mukminin, untuk menghancurkan dan menyesatkan. Camkan baik-baik bahwa termasuk pelanggaran berat dan besar dalam melaksanakan pengagungan terhadap perintah dan larangan, yaitu mencari rukhsah-rukhsah sampai kemudian terjatuh kepada sikap kaku, ya, berlebihan di dalam mencari rukhsah, atau melaksanakan perintah keluar batas. Ini dua perkara yang di dalam agamanya disebut istilah al-ifratu dan tafrit. Bayangkan, artinya camkan baik-baik pelajaran ini, bahwa pada ta'zim perintah terhadap larangan dan perintah pengagungan terhadap perintah dan larangan, di sana ada dua sikap yang sangat-sangat berbahaya yang akan mengeluarkan kita dari pengagungan perintah dan larangan. Kesimpulannya adalah dua perkara itu, al-ifratu wat-tafrit. Al-ifrat artinya melampaui batas. At-tafrit artinya meremehkan dan mengentengkan. Barakallahu fikum. Ya. Jadi dengan istilah beliau juga, al-jafi wal-ghali wal-ghulu. Ya, al-ghulu barakallahu fikum. Ini dua istilah yang beliau pakai rahimani wa rahimakumullah. Dan kita akan diajak menyelami lebih jauh lagi bahwa kedua metode ini atau dua cara dalam menghancurkan pengagungan terhadap perintah dan larangan menjadi senjata bagi setan. Barakallahu fikum. Tentu untuk kita selalu waspada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.